Thank you. Bye.

Oh,

Cukup. Haruskah tidur satu yang pertama. Kini ku tahu ada getar di jantungku bila bertemu jadi Soon.